الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar min Al-Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum Al-Khulu'. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-hikmatu min mashru'iyyatil khulu'. Hikmah tentang disyariatkannya khulu'. Yani di sini beliau hendak menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu syariat dengan tujuan untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan dan menolak kemudaratan, sehingga tidak satu pun di antara hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti ada hikmahnya, meskipun hikmah tersebut kadang diketahui oleh hamba-hambanya dan terkadang pula tidak diketahui. Namun hikmah yang terpenting adalah ujian bagi hamba-hamba Allah untuk menjalankan dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengetahui maslahat dari perintah tersebut atau tidak? Maka demikian pula yang berkaitan dengan hukum khulu', pasti ada kemaslahatannya. Maka di sini beliau hendak menyebutkan di antara kemaslahatan dari disyariatkannya al-khulu'. Min al-ma'lumi anna az-zawaja tarabutun baina az-zawjaini wa ta'ashurun bil ma'ruf. Dan merupakan hal yang telah dimaklumi bahwa pernikahan merupakan dan pergaulan di antara mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah azza wa jal menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, yakni dari jenis kalian, dari manusia, azwajan, pasangan-pasangan dalam kehidupan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketenangan untuk tinggal bersamanya, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian ada rasa cinta dan kasih sayang. Maka ini tujuan dari pernikahan. Oleh karena itu seorang ketika dia memasuki kehidupan rumah tangga, maka dia harus menyadari bahwa tujuan untuk berumah tangga tersebut adalah meraih kebahagiaan, ketentraman, hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. فهذه ثمرة النكاح. Maka ini buah dari pernikahan tersebut. Adanya rasa ketentraman, munculnya rasa kasih sayang, rasa cinta di antara keluarga. فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا الْمَعْنَى فَلَمْ تُوجَدِ الْمَوَدَّةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ لَمْ تُوجَدْ مِنَ الزَّوْجِ وَحْدَهُ فَسَاءَتِ الْعِشْرَةُ. Sehingga apabila tidak terwujudkan makna ini untuk mencapai ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, rasa cinta, ini tidak terwujud. Sehingga tidak diketemukan rasa cinta itu dari kedua belah pihak. Suami tidak condong kepada istrinya, istrinya juga demikian. Atau tidak ditemukan rasa cinta dari satu pihak saja misalnya. Dari suami saja. Fasa'atil isyrah, yang menyebabkan rusaknya pergaulan. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Yang terjadi adalah pertengkaran dan bahkan mungkin juga perkelahian yang seakan-akan tiada henti. Setiap bertemu tidak ada ketentraman di antara keduanya. Wa ta'assaril ilaj, dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Fa inna zauja ma'murun bi tasrihi zaujati bi ihsan. Maka apabila tidak terwujudkan hikmah dari pernikahan tersebut, maka seorang suami diperintahkan untuk melepaskan istrinya dengan cara yang baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Maka melepas, menahannya dengan cara yang ma'ruf, yakni apabila masih memungkinkan untuk dipertahankan, kalau memungkinkan, diperkirakan mereka masih menginginkan untuk membangun rumah tangga, maka ditahan untuk tetap dijadikan sebagai istrinya, tidak dilepaskan. Namun apabila dia tidak lagi mampu mengobati, perselisihan demi perselisihan terus bertambah tanpa ada solusi, maka lepaskan dengan cara yang baik. Au tasrihun bi ihsan, atau melepaskannya, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Fa idza wujidatil mahabbatu min janibi zauji duna zaujah. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau rasa cinta itu ditemukan dari satu sisi, yaitu sisi suami. Kalau yang pertama tadi dari sisi suami yang tidak senang kepada istrinya, sehingga dijatuhkanlah perceraian. Nah, sekarang istri yang tidak senang kepada suaminya, suaminya cinta kepada istrinya, tapi istri yang tidak cinta kepada suaminya, fi ankarihat khuluq zaujiha. Misalnya seorang istri membenci akhlak suaminya, akhlaknya buruk, atau dia seorang yang fasik, pelaku maksiat, au karihat naqsa dinih, atau dia membenci kekurangan agama yang terdapat padanya, dia menelantarkan kewajiban. Nah, bisa juga biangkarihat khalqa, juga bisa, tapi di sini tertulis lamma khuluqa, akhlak. Atau dia membenci rupa dari suaminya, atau sesuatu yang ada pada suaminya dari penciptaan. Au khafat ithman bitarki haqqih, ataukah seorang istri mengkhawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan dosa karena tidak mampu menegakkan hak suami. Dia menelantarkan hak suaminya. Dari sebab-sebab yang diperbolehkan bagi seorang wanita untuk meminta khulu'. Fa innahu fi hadhihi al-halah yubahu lil mar'ati talabu firaqihi. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menuntut berpisah dari suaminya, menuntut khulu', atau yang diistilahkan gugat cerai. Ala iwadhin tabdhuluhu lah, dengan syarat harus ada tebusan dari seorang istri yang dia serahkan kepada suaminya. Wa taftadi bihi nafsaha, dan dia menebus dirinya dengan memberikan sesuatu tersebut, apakah maharnya atau yang senilai dengannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Apabila kalian mengkhawatirkan keduanya tidak mampu menegakkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk berpisah, di mana seorang istri membayar tebusan yang diberikan kepada suaminya untuk memutuskan tali pernikahannya. Apabila istri tersebut memberikan tebusan tebusan apakah mahar yang telah diberikan kepadanya, dia berikan kembali kepada suaminya, dan suami wajib untuk menerimanya sebagaimana yang telah kita terangkan. Maka terjadi perpisahan, terjadilah khulu'. Di sini ada satu permasalahan, apakah khulu' atau terjadinya khulu' harus dengan keputusan penguasa, keputusan penghulu misalnya, yang menjadi wakil dari penguasa. Ini juga penting untuk difahami. Apalagi terkadang ada pernikahan yang pernikahan tersebut tidak tercatat di pemerintahan. Pernikahan di bawah tangan. Atau yang sebagian menyebutnya pernikahan sirri. Tidak dicatat. Ketika mereka menikah, hanya hubungan antara wali wanita dengan pihak yang akan menikahi wanita tersebut. Tidak ada pemerintah, tidak ada yang mencatat. Lalu terjadi perselisihan di dalam rumah tangga. Istri ingin menuntut khulu' kepada suaminya. Kalau pendapat yang mengatakan harus dengan izin dan keputusan dari penguasa, lah bingunglah dia. Gimana caranya? Sementara pernikahannya saja tidak tercatat. Gimana akan disampaikan kepada penguasa dalam kondisi seperti itu? Terjadi khilaf. Ada dua pendapat para ulama tentang apakah disyaratkan keputusan dari penguasa. Pendapat yang pertama, diperbolehkan menuntut khulu' tanpa harus dengan penguasa atau melalui penguasa. Tidak harus demikian. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan tentang pendapat ini dari Umar bin Khattab, dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini pendapat mayoritas para ulama dari mazhab Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Ishaq Rahuya. Demikian pula dari Al-Hanafiyah. Pendapat yang kedua mengatakan harus dengan sepengetahuan penguasa atau dengan keputusan pada dari pihak penguasa. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad Ibn Sirin. Nah, yang sahih dari pendapat para ulama bahwa tidak disyaratkan harus dengan keputusan dari penguasa, berdasarkan apa yang disebutkan dari pendapat Umar bin Khattab dan dari Utsman bin Affan, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Dan demikian pula hukum khulu sama seperti hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan pernikahan atau dalam hukum muamalah secara umum, tidak disyaratkan harus dengan keputusan dari penguasa. Seorang menikah asalnya apabila seorang wanita yang hendak menikah memiliki wali, itu sudah cukup. Ada wali, ada mempelai lelaki, perempuan, ada saksi, sudah cukup. Terjadi pernikahan. Tidak disyaratkan harus dengan izin dari penguasa. Apa adapun yang kita ketahui itu adalah untuk melegalkan dalam hal kaitannya dengan sistem dalam sebuah negara, agar dia diakui sebagai seorang yang memiliki keluarga, memiliki istri, dicatatlah di pemerintah. Namun itu bukan bagian dari rukun nikah atau dari syarat nikah. Apabila terjadi pernikahan tanpa penguasa pun sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Demikian pula halnya dalam hal perceraian. Demikian pula halnya dalam hal khulu. Yang sahih dari pendapat para ulama tidak disyaratkan. Apabila seorang wanita menuntut khulu dengan sebab yang syar'i, dia sampaikan kepada suaminya, suami mengiyakan, dan istri mengembalikan maharnya, terjadilah khulu. Terjadilah khulu. Dan mereka harus berpisah. Tidak ada lagi hubungan suami istri di antara mereka berdua. Tidak ada masa iddah. Lalu apabila terjadi khulu tersebut, apabila terjadi khulu dan masing-masing telah berstatus asing dari yang lainnya, tidak lagi berhubungan suami istri di antara keduanya, lalu kapan diperbolehkan bagi lelaki yang lain untuk melamar wanita yang telah berpisah dari suami tersebut karena khulu? Ini pertanyaan salah seorang ikhwan yang mempertanyakan hal ini. Ya, dilihat kondisinya. Apabila dia dalam kondisi hamil, dia dalam kondisi hamil sedang mengandung anaknya dari bekas suaminya tersebut, maka ditunggu hingga melahirkan berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahun. Wanita yang dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Namun apabila dia tidak melahirkan, apabila dia tidak dalam keadaan hamil, maka ditunggu masa haidnya. Sekali haid. Satu kali haid apabila dia telah mengalami haid yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi sedikitpun bagian dari bekas suaminya tersebut, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk datang melamarnya apabila dia hendak melamarnya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Jamilah, istri dari Thabit Muqais bin Syammas, Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya Thabit untuk mengembalikan kebunnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, anta tarabbasa haidatan wahidatan fatalhaqa bi ahliha, untuk menunggu sekali haid. Lalu kemudian dia segera meninggalkan suaminya tersebut karena tidak lagi berstatus sebagai suami, dan kembali kumpul bersama dengan keluarganya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa cukup dengan sekali haid bagi seorang wanita untuk memperjelas bahwa dia tidak dalam kondisi hamil. Barulah kemudian diperbolehkan apabila ada yang hendak melamarnya untuk mengkhitbahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan demikian ya ikhwan, selesai pembahasan tentang hukum-hukum seputar khulu'. Memasuki bab yang keempat yang menjelaskan tentang hukum-hukum talak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.